الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله وافعلوا ما أمر الله به واجتنبوا وتركوا ما نهى الله عنه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحذروا على ما يؤذي به الله ورسوله بمخالفة أوامر الله ورسوله، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita realisasikan, kita wujudkan pesan takwa ini dengan cara membersihkan jiwa kita masing-masing dari berbagai bentuk keyakinan, ucapan dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita perbaiki niat kita, terutama di bulan Syaban ini, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza daghala Syaban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi. Hal ini kita lakukan dalam rangka menyambut dan menyongsong datangnya bulan suci, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini atau waktu ini adalah merupakan momen yang tepat untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang masih melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, yang masih memiliki keyakinan yang menyimpang dari koridor Islam dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang masih condong terhadap ajaran-ajaran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita sudahi, kita akhiri, dan mari kita tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita tutup fasilitas-fasilitas untuk menjalankan kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di sekeliling kita, dan kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah dan Rasulullah, yang diteruskan oleh para sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan para salafuna soleh, agar kita tidak termasuk dalam kelompok syarrun nas. Tetapi harapan kita, mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita digolongkan terhadap kelompok khairun nas. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk usaha agar kita tidak masuk dalam kelompok syarrun nas, maka kita harus memperhatikan, kemudian mematuhi rambu-rambu di dalam ajaran Islam dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam segi akidah, syariah, dalam beribadah kepada Allah, hablum minallah, dan hablum minannas, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Karena pada realitanya masih banyak orang yang tidak menghiraukan terhadap rambu-rambu ajaran Islam dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka tidak terasa bahwa dirinya sudah masuk dalam lingkaran kemaksiatan, lingkaran kemungkaran, bahkan sudah masuk dalam lingkaran kekufuran. Kenapa demikian? Terjadinya demikian disebabkan karena kejahilan, karena ketamakan dan kesombongannya. Dan masa atau zaman yang semacam ini oleh seorang ulama dikatakan kal bahri bila sahilalah, seperti lautan yang tak berpantai. Maka kalau kita ingin menyelamatkan agar kita tidak tenggelam di dalam lautan kemungkaran ataupun kekufuran, mari kita miliki ilmu yang benar, ilmu agama yang benar. Mari kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar menurut ajaran Islam dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menyakiti Allah dan Rasulullah dan sesama orang yang seakidah. Kita anggap sebagai saudara, maka kita tidak boleh melakukan tindakan yang menyakiti sesama yang seakidah tersebut. Hal ini sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan utusannya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang tersebut akan dilaknat oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum 'adzaban muhina. Allah menyiapkan bagi mereka itu siksaan yang sangat menghinakan. Adapun perbuatan atau tindakan yang tergolong adallah adalah bentuk keyakinan, perbuatan atau ucapan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kaqaulil yahud, seperti ucapan orang Yahudi, yadullah maghlulah. Kaqaulin nasara, seperti ucapan orang Nasrani, al-masihu banullah. Kaqaulil musyrikin, seperti ucapan orang-orang musyrik, al-malaikatu banatullah, wal asnamu alihatun syurakaullah. Ucapan keyakinan yang semacam ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki keyakinan semacam ini, membenarkan keyakinan yang semacam ini, berarti kita menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal azari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk perbuatan yang menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang itu mengatakan sebagaimana orang-orang kafir Quraisy dulu, annahu syairun au sahirun au kahinun au majnunun, mereka mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang penyair, adalah seorang penyihir, adalah seorang dukun atau orang yang gila. Ini adalah ucapan yang di luar batas. Ini sangat menyakitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita jauhi. Jangan sampai kita tergelincir terhadap keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Karena di akhir zaman, keyakinan-keyakinan yang semacam ini telah dipoles, direkayasa, sehingga banyak kaum muslimin tidak menyadari, menyetujui dan membenarkan bahkan mengikutinya. Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ayat berikutnya, walladzina yu'dzuna almu'minina walmu'minat. Adapun orang-orang yang menyakiti terhadap orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka ucapan tindakan yang semacam ini, faqadihtamalu buhtanan wa ismam mubina, berarti orang tersebut telah melakukan tuduhan, telah melakukan dosa yang sangat nyata. Di dalam tafsir Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili dikatakan, salah satu contoh buhtan bi ghairi maktasabu wa min ashaddi anwa'i al-adza lil mu'minin, satu perbuatan yang paling menyakitkan terhadap orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan adalah at-ta'nu fis sahabah, melakukan satu tuduhan yang mana tuduhan itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan orang yang melakukan semacam ini telah dilakukan oleh kelompok Rafidhah atau Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Kalau kita melihat kitab mereka dalam Raudhah Al-Kafi halaman 245, di situ dikatakan bahwa para sahabat Rasulullah sepeninggal Rasulullah, terutama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu an, mereka semua adalah murtad wal iyadu billah. Dan yang sangat menyedihkan, seorang yang suci sebagai ummul mukminin, seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh melakukan perbuatan keji. Padahal di dalam Al-Qur'an, ulaika mubarrauna mimma yakul, mereka para istri Rasulullah itu adalah bersih dari tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman memiliki amanat dari Allah, memiliki amanat dari Rasulullah, memiliki amanat dari sesama kaum muslimin. Amanat yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah, mari kita laksanakan dengan benar, kita jalankan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Ini sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam lingkungan keluarga, mari amanat yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya, marilah kita laksanakan dengan benar, kita jalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah, jangan sampai kita mengkhianatinya sehingga kita menyakiti sesama keluarga, sesama akidah tersebut. Dan kalau kita bermasyarakat, bernegara, marilah kita apabila mendapatkan amanat dari masyarakat, mari kita selesaikan dengan baik, kita jalankan dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang serakah, orang yang suka mencari-mencari amanat tetapi tidak mampu, tidak pandai dalam menyelesaikannya. Hal ini telah diibaratkan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma atara ala rajulin qad jama'a huzmata hadabin la yastati'u hamlaha. Pada saat itu Rasulullah diperlihatkan seorang laki-laki yang mengumpulkan sebongkok kayu, la yastati'u hamlaha, orang tersebut tidak mampu membawanya, tetapi wahwa yazidu alaiha, tetapi dia tetap menambah bongkokan kayu itu. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ma hadza ya Jibril, apa yang diperlakukan oleh orang laki-laki ini? Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadza ar-rajulu min ummatika. Ini adalah gambaran nanti umatmu wahai Rasulullah. Takunu indahu amanatun nas. Padanya banyak menanggung amanat dari manusia. Tetapi la yaqdiru ala adaiha. Dia tidak mampu, sebenarnya tidak mampu menyelesaikannya. Wa yuridu ayyatahammala 'alaiha. Tetapi dia tetap menginginkan untuk menahan amanat yang berat itu. Kenapa demikian? Mereka la yastati'u 'ala dzalika. Mereka tidak mampu itu adalah karena litoma'ihi, karena kerakusan dan ketamakannya. Inilah satu contoh yang diibrohkan oleh Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikhabarkan kepada umatnya agar umatnya tidak tergolong orang yang menyia-nyiakan amanat, baik amanat dari Allah, amanat dari Rasulullah, atau amanat dari sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa menjalankan amanat Allah dan Rasulullah dengan benar. Apabila kita memiliki amanat dari keluarga atau masyarakat kita, kita bisa menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin, ya mujidah sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. Wallahu ta'ala yakul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idha kuri'al quranu fassami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا وتمجيدا لمن قال في كتاب المبين وهو أصدق القائلين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله تعالى، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وسن بملائكة بقدسه، وقال تعالى، ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قادوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابي التابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر